والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid dan kita masuk di dalam bab baru. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, babu ma ja'anna ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab terkait dalil-dalil yang datang dan menjelaskan bahwasannya sikap hulu terhadap kuburan orang-orang saleh menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan pembahasan atau bab ini di dalam kitab Tauhid, beliau ingin menjelaskan bahwasanya sikap hulu terutama pada kuburan orang-orang saleh, hal ini akan menjadikan kuburan-kuburan tadi berubah menjadi berhala sesembahan yang dibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan ini, yakni larangan untuk seorang itu bersikap hulu berlebihan di dalam mengagungkan kuburan orang saleh, adalah sebab yang menjadikan atau menyebabkan kuburan tersebut berubah menjadi berhala yang disembah dan dibadai dari sana Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab munculnya kesyirikan. Dan sikap yang tepat terhadap kuburan dalam permasalahan ini adalah tidak berlebihan di dalam mengagungkannya, tidak pula meremehkan serta tidak menghormati kuburan tersebut. Namun muslim bersikap wasat, pertengahan. Tidak berlebihan di dalam mengagungkan kuburan-kuburan, terutama kuburan yang diagungkan, kuburan orang saleh atau pemuka atau tokoh seperti ditazyin wa tajsis, dibangun di atasnya bangunan ataupun kitabat al-qabr, menulis nama pada kuburan tersebut. Ini pun dilarang, fulan bin fulan lahir pada tanggal sekian, meninggal pada tanggal sekian, ini dilarang. Dan ini termasuk sikap hulu di dalam memuliakan kuburan atau memberikan masalah al-bukhur, pewangian atau bunga-bunga ataupun dikasih sebagian mereka sitar. Dia bunga dengan sikap hulu, tazrij al-qabr, di lampu atau diterangi kuburan tersebut, kecuali indal hajah, kecuali memang ada keperluannya seperti ketika melakukan penggalian terutama di malam hari, tentunya butuh penerangan, maka seperti ini indal hajah. Namun apabila tasrijul qabr, memberikan penerangan terhadap kuburan tadi, hanya semata-mata untuk memuliakan kuburan tadi, hadza minal ghulu, dan ini termasuk perkara yang dilarang. ataupun kita dilarang pula bersikap tafrid, meremehkan kuburan dalam arti tidak memuliakan hak-haknya. Kuburan seorang muslim tidak boleh yajlis alaih, untuk seorang itu duduk di atasnya atau menginjaknya atau mengambil haknya. Dikubur seorang itu di atasnya padahal kuburan tersebut sudah dipakai oleh saudaranya yang lainnya, yakni saudara sesama muslim. Ataupun ketika masuk di area pekuburan menggunakan ni'an, memakai sandal-sandal atau alas kaki, ini termasuk bentuk tidak memuliakan al-kubur. Ataupun masalah mencampurkan antara kuburan seorang muslim dengan orang kafir, ini diantara bentuk tidak memuliakan kubur seorang muslim. Namun Ahlus Sunnah wasat atau pimpinan Islam secara umum wasat, tidak berlebihan di dalam memuliakan kuburan, namun tidak menyia-nyiakan haknya, menunaikan haknya sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib, ala ab'atuka ala ma ba'athani atau ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku engkau tugas dengan sesuatu yang aku dulu ditugasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya? Maka di antara yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, alla tada'a qabran musyrihan illa sawaitahu. Jangan biarkan kuburan ada yang mencolok, berbeda dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Kuburan muslim pada umumnya, siapapun itu, umum, walaupun itu yang di dalamnya adalah orang yang soleh, namun ketika mencolok, berbeda dengan kuburan-kuburan yang lainnya, maka kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa sawaitan, kecuali kamu harus samakan kuburan tersebut dengan yang lainnya, jangan dibedakan. Karena membedakan satu kuburan dengan kuburan yang lainnya dalam arti memberikan sikap buruk terhadap satu kuburan duna ghairi, ini adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, sikap buruk. Dan telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya bahwasanya sikap buruk adalah sababul halal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu berlebih-lebihan, termasuk di dalamnya adalah al-ghulu fil qabr. Dan di dalam bab ini al-musannif ingin menjelaskan bahwasanya sikap ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh ini akan merubah kuburan tadi menjadi berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara berhalanya orang-orang Arab yang paling besar dan paling diagungkan, yang bernama Lat, berhala Lat, dalam sebuah riwayat berupa kuburan. Berhala tersebut berupa kuburan atau batu yang terdapat atau terletak di atas kuburannya. Dan awalnya disikapi dengan sikap buruk. Dulu, yakni berhala Lat, ini asalnya adalah orang saleh yang sering memberikan sedekah atau bekal kepada al-hujjaj, orang-orang yang datang berhaji, orang saleh. Namun ketika Lat tersebut meninggal, maka masyarakat ketika itu i'tikaf di sekitar kuburannya, disikapi dengan sikap ghulu dan akhirnya berubah menjadi berhala. Bahkan termasuk berhala yang paling diagungkan adalah orang-orang Arab ketika itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lat wal uzza wa manat. Tidakkah kalian lihat berhala Lat, Uzza wa Manat? Berhala tiga ini adalah berhala yang paling diagungkan. Dan salah satunya adalah berupa kuburan. Nah, Maka al-musannif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan pembahasan terkait masalah ini di dalam kitab Tauhid. Larangan untuk sikat bulu terutama di dalam kuburan orang saleh. Karena sikat bulu seperti ini akan merubah kuburan tadi menjadi berhala. Sehingga dari sini kita pahami al-wahdat, yang namanya berhala tidak semata-mata dalam bentuk patung, kayu yang dipahat, atau punya sejenis. Namun kata para ulama, al-wahdat ismun amun li kulli ma yu'bad min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Nama yang umum yang mencakup seluruh perkara yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa batukah, patungkah, kayu yang dipahatkah, ataukah bahkan kuburan sekalipun, ini ketika dibadai, disembah dari selain Allah, maka disebut sebagai berhala. Wahan. Nah. Dan nanti akan dibawakan dalil-dalilnya oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu ma ja'an al-ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab dalil-dalil yang datang dan menjelaskan bahwasanya sikat bulu berlebihan terhadap kuburan-kuburan orang saleh menjadikan kuburan tadi berhala-berhala yang disembah dari sana Allah. Pada ucapan al-musannif awthanan, awthan bentuk jamak dari wathanun yang diterjemahkan secara bahasa Indonesia berhala. Dan di sana ada perbedaan antara al-wathan dengan as-sanam. Walaupun secara terjemahan bahasa Indonesia hampir sama maknanya berhala. Namun di sana ada farqun, perbedaan secara makna antara wathanun dengan sanamun. Yang pertama, yakni al-wathan ma'ubid min dunillahi subhanahu wa ta'ala ala wajhil 'am. Seluruh yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, ini disebut atau diistilahkan dengan wathan, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Entah itu dalam bentuk patung, pahatan, kayu, kuburan sekalipun. Adapun sonam adalah ma'ubid ala hayatis surah, sesuatu yang disembah, dibadai dari sana Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki bentuk, yakni bentuk makhluk hidup yang memang dipahat, yang memang dipahat, entah itu dibentuk seperti bentuk manusia ataupun dibentuk dengan bentuk hewan seperti perhalnya orang-orang Yahudi, mereka dulunya mengibadai patung sapi. Nah, maka ini disebut sebagai sanam. Maka dari sini al-wathan a'am min as-sanam. Yang namanya wathan sifatnya lebih umum dibanding sanam. Sanam hanya terkhusus pada berhala-berhala yang dibentuk dan dipahat dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia kah ataupun hewan kah. Al-muhim dibentuk ala hayati surah, surati dawatil arwah. Adapun wathan fahuwa 'am, maka sifatnya lebih umum daripada as-sanam. Entah itu dibentuk dengan bentuk pahatan manusia ataupun hewan ataupun tidak dibentuk sekalipun. Semata-mata misal batu, masih dalam bentuk batu namun disembah, maka ini disebut sebagai wathan. Ataupun kuburan, ini ketika disembah juga wathan. Nah, kemudian kata al-musannif rahimahullah ta'ala, warawi Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Maka sungguh besar permukaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, tempat ibadah. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburannya tidak berubah menjadi sesembahan, tidak berubah menjadi berhala yang disembah dari sana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada dari satu makhluk pun yang bisa mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendekatinya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Nuniyah, fa ajaba rabbul alamin du'aahu fa ahatahu bi thalathati jubrani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabai, mengabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini agar kuburannya tidak berubah menjadi berhala yang disembah, kuburannya secara khusus. Fa ahatahu bi thalathati jubrani, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi atau membentengi kuburan tersebut dengan tiga lapis tembok. Nah, sebagaimana ini ma'ruf di Masjidun Nabawi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berdoa dengan doa ini, yakni agar meminta kuburannya tidak menjadi berhala sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan alasannya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini? Karena ada kekhawatiran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hal tersebut akan terjadi, mungkin terjadi. Nah, kalau seandainya hal tersebut tidak mungkin terjadi, maka tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan berdoa dengan doa yang seperti ini. Namun karena ada kekhawatiran dan kemungkinan hal tersebut ada, yakni kuburan beliau menjadi berhala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, meminta secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburannya tidak berubah menjadi berhala. Karena nabi-nabi yang terdahulu, kuburan-kuburan mereka ketika nampak, ketika diketahui oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, maka kuburan tersebut berubah menjadi berhala. Kuburan tersebut didatangi dan disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah Subhanahu wa taala kemurkaannya semakin memuncak, semakin marah kepada kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengumpulkan antara sebab dengan musabab, sebab dengan hasil akhirnya. Yakni ketika seorang itu melakukan sikap hulu terhadap kuburan orang soleh, kuburan nabi secara khusus, yaitu diantaranya dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, tempat ibadah, maka kuburan tersebut berubah menjadi berhala. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Naam. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kuburan beliau. Dan tidak ada satupun kuburan Nabi yang diketahui tempatnya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun melindunginya. Dalam arti kuburan tersebut tidak berubah menjadi berhala yang disembah, dibadai dari sana Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada satupun yang bisa mendekati kuburan Rasul. Ada temboknya, 3 lapis. Tidak ada yang bisa masuk dan mendatangi langsung kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fasyai dari hadis ini yang terkait dengan bab Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kuburannya tidak menjadi berhala. Dan kekhawatiran tersebut muncul karena nabi-nabi yang terdahulu ketika kuburannya nampak pada kaumnya disikapi dengan sikap bulu dan akhirnya disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan tempat ibadah dan sampai pada batasan kuburannya disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan bahasanya sikap bulu terhadap kuburan orang saleh menjadikan atau mengantarkan merupakan sebab kuburan tadi akan berubah menjadi berhala yang disembah dan dibadai dari sang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nabarna, kalau seandainya kita mau memperhatikan kuburan-kuburan di zaman sekarang yang dianggap itu sebagai kuburan kanjeng, kuburan kiai, kuburan orang-orang yang ditokohkan, yang disikapi dengan sikap bulu dibangunkan masjid, la wajadna syirkan akbar, maka kita akan dapati praktek syirik akbar di kuburan tersebut, meminta kepada kuburan tersebut, meyakini keberkahan kuburan tadi, meyakini bahwasanya sang wali bisa, sebagian mereka sampai pada batasan meyakini kuburan atau sang wali tadi bisa yang melukul janin bil batn, bisa menciptakan janin di dalam perut karena kewaliannya. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap bulu terhadap kuburan orang soleh. Kalau apa itu betul-betul orang soleh, maka akan merubah kuburan tadi menjadi berhala. Nah. Maka dari sinilah ini hikmahnya kenapa kita dilarang ibadah di kuburan. Ini diantara hikmah kenapa kita dilarang beribadah di kuburan, karena itu adalah sababun ila syirik, sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan itu terjadi ketika sikap bulu itu dipraktekkan pada kuburan, maka kesyirikan itu akan muncul. Nah, kemudian setelahnya kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa bin Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid fi qawlihi ta'ala أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلد لهم الصميق فمات فعكه على قبره. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid terkait tafsir beliau pada firman Allah Subhanahu wa taala, أفرأيتم اللات والعزى, tidakkah kalian melihat berhala Lat dan Uzza? Maka kata Mujahid tentang berhala Lat, karena yuntulah musawir, dulunya berhala Lat ini adalah nama orang soleh yang biasa yalutu, yakni mengadon, membuatkan roti bagi masyarakat. Fa'akabu famatan fa'akabu ala qabri, kemudian orang soleh tadi meninggal, sang Lat tadi meninggal, fa'akabu ala qabri, dan masyarakat pun iktikaf di sekitar kuburannya. Ini disikapi dengan sikap bulu dan akhirnya berubah menjadi berhala yang paling besar, paling diagungkan oleh orang Arab ketika itu. Nah, maka di dalam hari ini pula atau di dalam tafsir Mujahid, dan tafsir Mujahid Ibn Jabar murid dari Mufassir Sahabah Abdullah bin Abbas, termasuk tafsir yang mu'tabar, tafsir yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Karena beliau yakni Mujahid tidaklah ketika belajar tafsir dari Ibnu Abbas, ketika ada satu ayat dan beliau tidak tahu pasti bertanya langsung kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mufassir sahabat. Nah, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Dan Ibnu Jarir yakni al-mufassir, al-imam mufassir Ibnu Jarir al-Tabari, kitab beliau yakni kitab tafsir Ibnu Jarir ini termasuk tafsir yang muktamad, yang bisa dijadikan sebagai sandaran, tafsir yang para ulama kita selalu menasihatkan untuk membacanya. Karena tafsir Mujarir adalah tafsir yang memiliki i'tina, memiliki perhatian terkait tafsir dengan cara membawakan asar-asar, membawakan asar-asar yang terkait terhadap ayat tersebut, sehingga tafsirannya dengan asar. Nah, berbeda halnya dengan tafsir al-mu'asirin, tafsirnya orang-orang sekarang, yakni tafsir al-mubtadi'ah wal-munharibin, tafsirnya orang-orang ahli bid'ah, yang mereka menafsirkan tidak merujuk kepada al-azhar, tidak merujuk kepada metode tafsir yang dijalani oleh para salaf. Karena para salaf ketika mereka mentafsirkan suatu ayat dengan beberapa metode. Yang pertama, tafsirul Quran bil Quran. Mereka mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Satu ayat ini dijelaskan dengan ayat yang lain. Ataupun tafsirul Quran bil Sunnah. Tafsirul Quran bil Sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasul, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah praktek dari Al-Quran itu sendiri. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada dirimu adzikra. Kata para ulama, adzikra yakni sunnah. Kami berikan, kami wahyukan kepada dirimu sunnah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Fungsinya untuk menjelaskan kepada umat apa yang diturunkan kepada mereka, yakni untuk menjelaskan Al-Qur'an. Maka fungsi dari sunnah adalah sebagai tafsir Al-Qur'an, menjelas Al-Quran itu sendiri. Atau tafsirul Quran di atsar salaf, menafsirkan Al-Quran dengan atsarnya para salaf, ucapan salafun salih, terutama di kalangan para sahabat seperti Ibnu Abbas, terutama yang paling dipegang. Ataupun yang keempat, dengan tafsir Al-Quran bimuqtadi lughatil Arab, atau bimuqtada lughatil Arab, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab itu sendiri. Karena Al-Quran turun dengan lisanin Arabiyyin mubin, turun dengan bahasa Arab yang fasih, bi'afsahil Arab, dengan bahasa Arab yang paling fasih. Maka untuk memahami Al-Quran secara lebih mendetail, secara lebih mendalam, tentunya tidak mungkin bisa terlepas dari memahami bahasa Arab. Nah, ini empat metode atau empat tariqah di dalam menafsirkan Al-Quran yang dijalani oleh para salaf rasul. Adapun tafsir al-mubtadi'ah, tafsir orang-orang dari kalangan mubtadi'ah, mereka menafsirkan dari entah itu disangkut-pautkan dengan ilmu pengetahuan, penelitian, bahkan mereka menafsirkannya dengan ilmu mantik, falsafah, dengan akal mereka, dengan rasio mereka, sehingga tidak jarang ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka rubah maknanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sang Rahman beristiwa, berada di atas arsy. Mereka tidak menafsirkan istawa dengan makna al-'ulu, dengan makna di atas. Namun mereka menafsirkan dengan istaula, yakni Allah menguasai dan memiliki al-arsy. Kenapa bisa mereka menafsirkan seperti ini? Karena mereka memiliki dasar akal. Mereka memiliki dasar qaidah mantik. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa bilul. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas seluruh makhluknya. Mereka meyakini bahwasanya ketika Allah di atas, berarti Allah Subhanahu wa taala butuh tempat. Kalau butuh tempat, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada segala sesuatu. Berarti tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala di atas. Pakai akal. Sehingga ayat-ayat yang menjelaskan tentang uluwullah Subhanahu wa taala mereka tolak. Ima mereka langsung bisa menolaknya ketika mereka mampu, atau ketika itu ayat dan mereka tidak bisa menolaknya, mereka takwil, mereka rubah maknanya. Seperti contohnya yang kita jelaskan tadi. Nah, ataupun masalah tafsir yang paling sering dijadikan sebagai rujukan orang-orang khawarij di hadis zaman, yaitu tafsir Dhilalil Qur'an di Sayyid Qutb. Yang dipenuhi tafsir tersebut kata perona kekufuran, baik itu sabu sahabat, pencelaan terhadap sahabat. Tidak semata-mata itu, segala macam bentuk kekufuran kata Syafi'i terkumpul di situ. Iddia ala wahdatil wujud, menafsirkan tauhid dengan semata-mata tauhid hakimiyah, yakni bahwasanya la hukma illa billah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, memiliki hukum sendiri bahwa qadar secara mutlak. Dari sini mereka belajar pemikiran khawarij. Dari sini masyarakat atau orang-orang yang mungkin memiliki hamasah, memiliki semangat di dalam Islam, terpengaruh dengan fikratul khawarij min hadzab, di antaranya melalui kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Nah, melalui kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Sampai kata Imam Nuthaini rahimahullah ta'ala, laula ta'wila kafarna. Kalau seandainya bukan karena Sayyid Qutb itu terkena penyakit takwil, maka sungguh kami akan kafirkan dia. Kata di sini. Artinya, sebagian ulama tidak menghukumi Sayyid Qutb sebagai seorang yang kafir karena memiliki udur. Dia terjatuh di dalam takwil. Namun sebagiannya ada yang mengkafirkan, kafir bahas madalan. Seperti Nubaz. Wa hadza zahir kalam Syekh Ubaid Al-Jabri. Dan ini juga yang nampak dari ucapannya Syekh Ubaid Al-Jabri. Ana la unkir man kafara Sayyid Qutb. Saya tidak mengingkari kalau ada orang yang mengkafirkan Sayyid Qutb. Nah, dan ma'al asaf, seorang yang mulhid, seorang yang munharif an dinillahi subhanahu wa ta'ala, justru menjadi tokoh yang paling diagungkan oleh orang-orang khawarij di hadal asr. Dan ada satu pun orang khawarij pasti mengagungkan Sayyid Qutb, pasti membaca kitab-kitabnya Sayyid Qutb, pasti mengkaji kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Karena kata para ulama, Sayyid Qutb adalah hamilu rayat fikratil khawarij di hadal zaman. Beliau adalah orang yang membawa bendera khawarij pada zaman sekarang. Nah, kita kembali ke pembahasan. Kata Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aytumul Lata wal Uzza?" Tidakkah engkau melihat perbuatan atau tidakkah engkau melihat berhala Lat dan Uzza? Kata Mujahid bin Jabr tentang berhala Lat, "Kana yalutu lahu as-sami'." Dulunya Lat adalah seorang yang yalutu, Lat yalutu yakni mengadon sawit roti yang dicampur dengan daging untuk masyarakat. Namun ketika meninggal agatu ala qabri, ketika orang saleh tadi ini, orang yang bergemar bersedekah, membagi-bagikan bekal, ini meninggal, maka masyarakat i'tikaf di kuburannya. Syahid dari asar ini yang terkait dengan bab adalah sikap masyarakat ketika itu yang mensikapi kuburan Allat dengan hulu, yaitu diantaranya dengan i'tikaf di kuburannya, entah itu talaban lil barakah atau ta'zim lidzakal qabr, atau dalam rangka mengagungkan dan memuliakan kuburan tersebut. Ini adalah salah satu perbuatan yang merubah kuburan tadi menjadi berhala, sehingga keterkaitan antara asar ini dengan albab sangat jelas. Nah, dan kalau kita memperhatikan praktek ini di kebanyakan kuburan-kuburan yang disikap dengan sikap bulu, maka kita akan melihat sebagaimana apa yang terjadi di masa-masa jahiliyah. Baik. Kemudian kata Al-Musannif, wa kadza qala Abu Jauza, begitu pula berkata Abu Jauza an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, kana yulqis sawiq lil haj. Dulunya Nad adalah seorang yang mengadon sawiq, yakni semacam adonan roti yang dicampur dengan daging, diperuntukkan oleh jemaah haji yang mereka datang untuk berhaji. Maka Nad biasa membuatkan bekal untuk mereka bersedekah, orang soleh. Nah, kemudian berikutnya, qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj, rawahu ahlus sunan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para penziarah kubur dari kalangan wanita, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tadi sebagai masjid, tempat ibadah, ataupun menerangi kuburan-kuburan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlu Sunan. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW melaknat beberapa kelompok orang dan menunjukkan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW itu adalah kabiratun li kabairin dzunub, termasuk dosa besar. Karena ini dijelaskan oleh para ulama diantara dhabit atau ketentuan kapan dosa disebut sebagai dosa besar, diantaranya ketika muncul laknat padanya. La'ana Rasulullah SAW man fa'ala kadza wa kadza, maka menunjukkan perbuatan tadi dosa besar karena ada laknat padanya. Maka diantaranya adalah yang terdapat pada hadis ini. Yang pertama adalah kelompok yang pertama, za'iratil kubur, wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Dan ini pendapat yang wallahu ta'ala a'lam bishawab, yang kuat, pendapat yang rajih dari aqwalul ulama terkait bolehkah sang atau seorang wanita itu menziarah kuburan. Jawabannya tidak boleh berdasarkan hadis ini. Datang laknat dari Rasulullah SAW. Adapun ucapan sebagian sahabiyah ketika mengikuti mayit sampai kuburan dan mengatakan falam ya'zim alaina, dan Rasulullah SAW tidak melarang kami, seakan-akan menunjukkan Rasulullah SAW membolehkan hal tersebut bagi wanita untuk mendatangi kuburan. Fal jawab, maka jawabannya barakallahu fikum, ini ijtihad dari sahabiah tersebut. Ijtihad dari sahabiah tersebut, pendapat beliau pribadi. Walam ya'zim alaina, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini ijtihad dari sahabiah tersebut. Dan tentunya ketika ada ijtihad seorang alim bertentangan dengan nas, maka nuqaddimun nas. Jelas kita mengutamakan dalil yang ada. Dalilnya jelas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur. Rasul melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Wal hikmatu min dzalik, dan hikmah dari pelarangan tersebut, wallahu ta'ala a'lam, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Qaulul Mufid, diantaranya adalah karena yang namanya wanita itu emosian, dalam arti emosinya kuat. Orang yang paling tidak bisa menahan diri, terutama ketika muncul dan tertimpa musibah. Entah itu ketika seorang wanita mendapati madalan keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya meninggal. Maka yang namanya wanita, pada asal dan dasarnya mereka adalah seorang yang tidak kuat, mudah terbawa dan kurang bisa bersabar. Nah, karena itu dilarang untuk mendatangi kuburan, karena ketika melihat fenomena seperti ini maka akan semakin terbawa dan akan menjadikan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi, seperti an-niyahah madalan, melakukan perbuatan niyahah, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidakridhoannya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menangis dengan histeris madalan. Menangis ketika ada seorang meninggal wajar, di antara bentuk rahmah seorang. Namun ketika tangisan tersebut berlebihan, seakan-akan menunjukkan dia tidak rela orang tersebut meninggal, tidak terima terhadap perkara tersebut, menangis dengan histeris, ataupun dia sampai menutup diri berhari-hari, tidak mengurus anak, tidak melanjutkan aktivitasnya, atau semuanya terbengkalai, terlarut dalam kesedihan. Ini perbuatan niyahah yang wajib adalah sabar, sabar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wanita itu pada asalnya, pada dasarnya kurang kuat ketika menghadapi yang seperti ini, terutama ketika mendapati musibah ada orang yang meninggal. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kedua yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah muttakhidina 'alaiha al-masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tadi sebagai masjid. Dan ini yakni hadis ini semakin menguatkan larangan untuk beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadisnya tidak satu, tidak dua, hadisnya banyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasuruj, menerangi kuburan itu tadi, karena ini termasuk perbuatan hulu. Ketika kuburan itu diterangi, ini akan mengesankan bahwasanya kuburan tersebut adalah kuburan yang spesial, tidak seperti kuburan orang-orang biasa. Yufid nabar, orang akan perhatiannya tertuju kepada kuburan tersebut, menganggap bahwasanya ini bukan kuburan orang biasa, ini kuburan orang soleh. Apalagi ketika dihiasi dengan berbagai macam hiasan, dikasih buku, dikasih sitar, atau bahkan ditulis sampai bahkan biografinya, dulu dia adalah fulan bin fulan, belajar di sini, kemudian berdakwah, menjadi sebab menyebarnya dakwah di daerah sini dan sini, beliau memiliki karamat ini dan itu. Maka yang seperti ini lebih-lebih lagi akan menjadikan keyakinan-keyakinan khurafat itu muncul. Keyakinan-keyakinan khurafat kepada kuburan tadi itu muncul. Nah, sampai pada akhirnya muncullah kesyirikan. Syaitan akan memberikan was-was kepada orang tersebut, memberikan dan membisikkan keyakinan-keyakinan khurafat bahwasanya kuburan tadi terjadi padanya kejadian ini dan itu. Kuburan tadi ketika dimuliakan akhirnya rezeki lancar, atau dia didatangi ketika mimpinya, ataupun kejadian-kejadian aneh di luar nalar, sehingga dia melakukan ritual-ritual tertentu untuk kuburan tadi, dan muncul kesyirikan billahi azza wa jalla. Nah, maka syahid dari hadis ini pula larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap hulu, di antaranya dalam menjadikan kuburan sebagai masjid atau menerangi kuburan tersebut, kecuali inggal hajar, kecuali ada kebutuhan sebagaimana kita jelaskan tadi ketika melakukan penggalian terutama di malam hari, maka butuh yang namanya penerangan, namun sebatasnya. Adapun ketika sudah selesai, sudah dimakamkan, sudah kubur, sudah kuburannya sudah selesai, maka tidak boleh untuk diterangi. Nah, tidak boleh itu diberikan penerangan padanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab ma ja'a al-ghulu fi qubur salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Wa naqti bi hadzal qadar, adapun bab setelahnya insyaallah pada tasawuf di bi'inna. Wa naqti sallallahu alaihi wasallam.